السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين يا سحرمتي. Kita masuk kepada bab yang berikutnya dari kitab التوحيد dengan syarahnya فتح المجيد، yaitu bab ما جاء في الذبح لغير الله. Apa yang datang tentang penyembelihan untuk selain Allah, yakni ma jaa minal wa'id wa annahu syirk, apa yang datang dari dalil-dalil siapa yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya menyembelih untuk selain Allah adalah kesyirikan. Qala al-musannif rahimahullah, berkata al-musannif rahimahullah wa huwa syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wa qawlullahi ta'ala, dan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada nabinya, qul, katakan, inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah rabbul alamin. La syarika lah, enggak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan untuk itu aku diperintah. Dan aku adalah awal kaum muslimin. Demikian dikatakan oleh musannif membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Di dalam syarahnya dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Syekh, قال ابن كثير، بركات ابن كثير، يأمره تعالى أن يخبر المشركين alladzina ya'buduna ghairal Allah wa yadhbahuna li ghairi ismihi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau memerintahkan pada nabinya untuk mengkhabarkan kepada kaum musyrikin yang beribadah kepada selain Allah dan menyembelih untuk selain Allah, bi annahu akhlasa lillahi wahdah salatahu wa dhabihatahu. Allah perintahkan nabinya, qul, katakan. Ini engkau wahai Rasul, sampaikan kepada mereka, ucapkan kepada mereka, kepada kaum musyrikin yang beribadahnya kepada selain Allah dan menyembelih sembelihan-sembelihan sebagai sesajen, sebagai kurban untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Katakan kepada mereka, qul inna salati wa nusuki. Katakan bahwa salatku, sembelihanku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها. Karena musyrikin menyembah berhala dan menyembelih untuk persembahan kepada berhala. فأمره الله تعالى بمخالفتهم. Maka Allah perintahkan Rasulnya untuk menyelisihi musyrikin. والانحراف عمهم فيه. Dan memerintahkan untuk berpaling dari apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan. Wal iqbal bil qasdi wan niyyati wal azm. Dan hendaklah menghadap kepada Allah dengan niat, dengan tekad untuk mengikhlaskannya, mengikhlaskan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna a'azakumullah, diajarkan nabinya untuk menegakkan sikap al-wala wal-bara, untuk menegakkan sikap al-wala kepada Allah Subhanahu wa taala dan bara dari musyriki, dan untuk mengikrarkan bahwa kami bukan kalian dan kalian bukan kami. Adapun aku beribadah kepada Allah saja dan menyembelih hanya untuk Allah saja. Ini beda dengan kalian yang beribadah kepada selain Allah dan menyembelih sembelihan-sembelihan untuk selain Allah. Khana bin a'azakumullah. Demikian ayat Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada nabinya. Kata Mujahid, kalimat an-nusuk adalah adzbah fil haji atau al umrah. Penyembelihan dalam haji atau dalam umrah. Sebagaimana sebutkan dalam beberapa ayat ketika menjelaskan apa tebusan bagi mereka yang melanggar dalam aturan-aturan haji. Di antaranya, apakah dia sedekah, puasa, min siyamin au sadaqatin au nusuk. Tebusannya siyamin au sadaqatin au nusuk. Puasa atau sedekah, tebusan atau nusuk. Nusuk ini adalah sembelihan. Ikhwanu billahi a'azakumullah. Maka dikatakan oleh Mujahid, makna nusuk adalah adzbah pada haji atau umrah. Wa qala Tsauri, dan berkata Tsauri rahimahullah, meriwayatkan dari As-Suddi, dari Sa'id bin Jubair rahimahumullah, kalimat wa nusuki ai dhabhi, sembelahanku. Wa kadza qala Ad-Dhahhak, demikian pula dikatakan oleh Ad-Dhahhak. Wa qala ghayruhu wa mahyaya wa mamati ai wa ma atihi fi hayati wa mittu alayhi, hidupku dan matiku untuk Allah. Apa maknanya? Yani apa yang aku jalani dalam hidupku, apa yang aku kerjakan dalam hidupku, semuanya untuk Allah. Wa ma amutu alaihi, dan apa yang aku mati karenanya juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini makna mahyaya wa mamati, kehidupanku dan kematianku untuk Allah. Maknanya hidupnya diisi dengan sekian amalan untuk Allah Subhanahu wa taala. Matinya juga dalam berupaya untuk mengamalkan perintah Allah. Maka dikatakan apa makna wa mahyaya wa mamati? Qala wa ma atihi fi hayati wa ma amutu alaihi. Apa yang aku jalani dalam hidupku dan apa yang aku mati di atasnya adalah lillahi rabbil alamin. Yaitu semua amalan saleh, keimanan dan apa yang dikerjakannya semuanya lillahi rabbil alamin, khalisatan liwajhih, khalisan liwajhih, ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. La syarikalah, tidak sekutu baginya. Wabidhalika umirt, dan untuk itulah aku diperintah. Khamilina azakumullah, untuk itu, yakni untuk keikhlasan itu. Wabidhalika umirtu, untuk itu aku diperintah. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, wama umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Untuknya lah agama ini. Sehingga mereka tidak diperintah kecuali untuk ikhlas. Ini inti dari agama. Apa isinya agama Islam? Mengikhlaskan amalan untuk Allah. Apa intinya? Apa perintah Allah? Perintah Allah adalah al-ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Mereka tidak diperintah kecuali untuk beribadah dengan ikhlas. Maka kata Nabi, wa bidzalika umirtu. Untuk itulah aku diperintah. Untuk mengikhlaskan salatnya, sembelihannya, kehidupannya dan kematiannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah awal pertama kaum muslimin. Ai min hadhil ummah, tentunya awal muslim dari umat ini. Dari umat terakhir ini. Karena nabi-nabi sebelumnya mereka juga muslimin. Sehingga maknanya ana awwalul muslimin, ai ana awwalul muslimina min hadhil ummah, aku adalah awal kaum muslimin di umat ini. Lianna Islam kulli nabiyyin mutaqaddim, karena keislaman para anbiya mutaqaddim, sudah lebih dulu daripada Islam ummati, daripada keislaman umat terakhir. Maka umat yang terdahulu dari para anbiya sudah lebih dulu. Berarti ana awal muslimin, maknanya ana awalul muslimina min hadhil ummah. Sebagaimana dikatakan oleh Qatadah, wa ana awal muslimin ay min hadhil ummah. Kata Qatadah, ana awal muslimin, yakni dari umat ini. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, wa huwa kama qala, setelah menukil ucapan-ucapan beliau, kata Ibnu Katsir, dan memang seperti itu, seperti yang dikatakan oleh beliau-beliau. Fa inna jami'al anbiya'i qablahu kanat da'watuhum ilal islam, karena semua nabi yang sebelumnya mereka seluruhnya berdakwah kepada Islam. Wa huwa ibadatullah wahda la syarika lah, karena makna Islam adalah beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini yang dikatakan dengan al-Islam, ibadatullah wahda, menyerahkan agama ini hanya untuk Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami utus seorang nabi pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku, maka beribadalah kepadaku. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi. Wa ma arsalna min rasulin, tidaklah kami utus min qablika min rasulin, dari sebelum engkau seorang rasul pun kecuali kami wahyukan dengan wahyu yang sama, yaitu la ilaha illa ana fa'buduni, tidak ada ilah kecuali aku, maka beribadalah kepadaku. Maka ini agama Islam, inilah agama al-istislam, agama yang mengandung penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ketundukan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ketergantungan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan hidupnya matinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini agama para anbiya seluruhnya. Wa dzakara ayat fi hadzal ma'na. Dan disebutkan pula ayat-ayat lain yang semakna dengan ini oleh beliau rahimahullah. Wa wajhu mutabaqatil ayah litarjamah. Baik, kalau begitu apa kaitannya ayat ini dengan judul bab? Bab ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Bab tentang apa yang datang dari dalil-dalil tentang syiriknya menyembelih untuk selain Allah. Sedangkan ayatnya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Khamilina azakumullah, dikatakan wajhu mutabaqah, sisi keterkaitan antara ayat ini dengan judul bab adalah anallah ta'ala ta'abbada ibadahu bi an yataqarrabu ilaihi bin nusuk, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk beribadah kepadanya dalam bentuk sembelihan-sembelihan. Kama ta'abbadahum bis-salah, sebagaimana mereka diperintahkan untuk salat, mereka juga diperintahkan untuk menyembelih, berkurban untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghairiha min anwa'il ibadah, dan diperintahkan dengan perintah-perintah lain dari perintah-perintah ibadah yang lainnya. Fa inna Allah ta'ala amarahum an yukhlisu jami'an anwa'il ibadah lahu, karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan segala macam bentuk ibadah dan diperintahkan untuk mengikhlaskannya, memurnikannya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Khamilina azakumullah, dengan tafsir ini, dengan apa yang dijelaskan tadi oleh Qatadah dan lainnya, dan Ibnu Katsir, menunjukkan bahwa ayat ini berkait dengan masalah penyembelihan. Adapun kalau diterjemahkan sebagaimana terjemahan yang kita punya, diterjemahkan salatku ibadahku, maka enggak ada keterkaitan dengan penyembelihan. Di mana penyembelihannya? Karena nusuk juga bermakna ibadah. Segala macam ibadah dikatakan nusuk, manasik. Khonibina azakumullah, tetapi lebih khusus yang dikatakan dengan nusuk adalah penyembelihan. Apalagi sudah kita sebutkan dalam beberapa ayat Allah sebutkan nusuk dengan makna menyembelih dengan jelas, dengan yakin, karena diiringkan dengan tebusan-tebusan. Siyamin au sadaqatin au nusuk. Apa dengan puasa, apakah dengan sadaqah atau dengan nusuk? Tidak mungkin diterjemahkan dengan terjemahan lain kecuali penyembelihan. Maka ikhwanuddin na'azakumullah, apa yang dikatakan di sini keterkaitannya atau wajhu mutabaqatil ayah litarjamah adalah bahwa ayat ini memerintahkan untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu jelas. Apakah bima'na khusus ataupun bima'na al-umum, dua-duanya mengenai sembelihan. Kalau diterjemahkan dengan sembelihan berarti bima'na khusus, salatku, sembelihanku untuk Allah Rabbul Alamin. Ataupun diterjemahkan dengan ibadah, salatku, ibadahku untuk Allah Rabbul Alamin, juga terkait dengan ibadah penyembelihan. Karena penyembelihan adalah ibadah. Kurban, menyembelih hewan kurban adalah ibadah. Apakah secara langsung ataupun secara umum, maka ayat ini berkait dengan masalah dzabah, masalah penyembelihan untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, fa inna Allah ta'ala amarahum an yukhlisu jami'an wa'il ibadati lahu, karena Allah memerintahkan segala macam ibadah untuk diikhlaskan, memerintahkan dengan segala macam ibadah untuk diikhlaskan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Duna kulli ma siwah, fa idza taqarraba ila ghairillahi bidzabha, maka siapa yang memberikannya, penyembelihan tadi, kepada selain Allah, au ghairihi min anwa'il ibadah, atau menyerahkan ibadah-ibadah lain kepada selain Allah, faqad ja'ala lillahi syarikan fi ibadatihi, berarti dia menjadikan bagi Allah sekutu, tandingan dalam ibadah. Apakah menyembelihkan ibadah-ibadah salat, puasa dan lainnya, ataupun memberikan ibadah sembelihan untuk selain Allah, sama kesyirikannya, bahwa itu adalah syirik. Wa huwa zahirun, wa huwa zahirun fi qawlihi, dan ini sangat tampak pada kalimat Allah, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Artinya, haram hukumnya sekeras-keras keharaman untuk menjadikan bagi Allah sekutu dalam ibadah. Nafa an yakuna lillahi ta'ala syarik. La syarikalah menunjukkan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada nabinya untuk mengikrarkan penafian dari segala macam sekutu-sekutu dalam ibadah-ibadah tersebut. Ibadah salatnya ataupun ibadah sembelihannya. Wa huwa bihamdillahi wadih, dan ini sungguh alhamdulillah sangat jelas. Qala al-musannif rahimahullah wa qawluhu fa shalli li rabbika wanhar. Kemudian musannif membawakan dalil yang kedua. Fa shalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Tentunya maknanya shalli li rabbik wanhar juga li rabbik. Itu maknanya. Fa shalli li rabbika wanhar, yani fa shalli wanhar li rabbik. Demikian ayatnya Allah katakan fa shalli li rabbika wanhar. Qala Syekhul Islam rahimahullah, dalam syarahnya disebutkan bahwa Syekhul Islam rahimahullah menyatakan amarahu Allah an yajma' baina hatainil ibadatain. Allah SWT memerintahkan untuk mengumpulkan dua ibadah ini, salatlah dan berkurbanlah. Wa huma as-salatu wan-nusuk, yaitu salat dan sembelihan. Ad-dallatani 'ala al-qurbi wat-tawadhu', yang keduanya menunjukkan atas qurb, mendekatkan diri pada Allah, wat-tawadhu', merendahkan diri di hadapan Allah, tunduk kepada Allah. Waliftiqar, dan menunjukkan rasa butuh kepada Allah. Wahusnudhan, dan berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waquwatul yaqin, dan kekuatan keyakinan. Watumakninatul qalb, dan ketenteraman jiwa hati ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ila idatihi, dan kepada janji-janjinya. Dua ibadah ini ibadah yang istimewa, ibadah yang sangat tinggi. As-salah dengan ad-dabah. Adapun salat sudah kita sama-sama ketahui bagaimana keutamaannya. Bahkan dikatakan pembeda antara mukmin dengan kafir adalah salat. Sedangkan penyembelihan, khonibina azakumullah, penyembelihan juga ibadah yang azimah. Ibadah yang sangat agung. Ibadah yang mengandung di dalamnya seperti apa yang terkandung dalam salat. Salat ada ketundukan di dalamnya. Ada perendahan diri di hadapan Allah, meletakkan kepala di bumi di tempat yang rendah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini khudunna azakumullah mengandung tawadhu' lillah. Demikian pula penyembelihan. Dia menyerahkan miliknya, hartanya yang dia sukai, yang dia cintai, dia korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengandung iftiqar ilallah, bahwa kami ya Allah sangat butuh kepada Engkau, sangat butuh kepada Engkau, dan kami ya Allah berbaik sangka kepadamu, pasti Engkau akan gantikan dengan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Ini khairun azakullah, berbeda dengan mereka-mereka yang fi qulubihim marad, yang dalam hatinya ada penyakit, apakah penyakit keraguan, penyakit kesesatan, maka mereka menghitungnya dengan hitungan dunia. Berapa harganya satu ekor kambing, apalagi sapi, dari mana kita akan sembeli, uang kita hilang sedemikian banyaknya, kita akan pailit, jatuh miskin kalau kita akan korbankan. Lihat ikhwanuddin a'azakumullah, mereka tidak berpikir kalau Allah yang memberikan rezeki kepadanya dan Allah yang akan menggantinya dengan pahala di akhirat, dan juga Allah berikan barakah di dunia. Maka ikhwanuddin a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, mereka yang beribadah dengan ibadah adzabah, berkurban untuk Allah, mengandung keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan dengan yang lebih baik. Mengandung keyakinan bahwa Allah akan memberikan pahalanya yang sangat besar yang sangat berlipat, yang enggak bisa dibandingkan dengan nilai seekor kambing tadi. Ikhwan bin a'azakumullah, mereka tahu la yanallahu luhumuha wala dima'uha, enggak akan sampai kepada Allah darahnya, enggak akan sampai kepada Allah dagingnya. Tetapi yanaluhu taqwa, tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita. Dagingnya bagikan untuk fuqara. Hanabilina a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan di sini wa aksu hali ahli al-kibr wan nufra, berbeda sekali dengan keadaan orang-orang sombong, orang-orang yang berpaling, wa ahlul ghani, orang-orang yang ahlul ghani ya'anillah, orang yang tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina la hajata lahum fi salatihim ila rabbihim, yang mereka tidak merasa butuh kepada Allah dalam salat mereka, tidak merasa butuh kepada Allah dalam sembelihan mereka. Wala alladzina la yanharuna lahu khaufan min al-faqr, yang bahkan tidak mau menyembelih karena takut fakir, takut miskin, takut berkurang hartanya. Saya akan buang 2 juta sia-sia. Itu kebodohan mereka. Mereka katakan sia-sia, padahal ada catatannya di sisi Allah. Ada barakahnya, ada faedahnya, ada hikmahnya. Tetapi li jahlihim, wali kufrihim, wali nufratihim, karena mereka berpaling dari Allah, tidak mempelajari agama Allah, dan tidak pernah mendengar ucapan Rasulullah, maka mereka menganggap berkorban itu betul-betul pengorbanan kosong, membuang sesuatu sia-sia. Walihada jama'a bainahuma fi qawlihi, oleh karena itu Allah sebutkan 2 ibadah yang agung ini. Ibadah yang terbesar dari ibadah badan adalah salat. Ibadah yang terbesar dari ibadah harta adalah penyembelihan, kurban. Maka Allah kumpulkan kedua-duanya. Qul inna salati wa nusuki, katakan salatku dan sembelihanku. Demikian pula dalam ayat yang sedang kita bahas, fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan berkorbanlah. Selalu diiringkan 2 perkara ini. Salat berkorban, salat berkorban. Wan nusuk adzbiha lillah taala, yang namanya nusuk adalah menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibtigha wajhi, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Fa innahuma ajallu ma yataqarrab bihi ila Allah, sesungguhnya yang demikian adalah setinggi-tinggi apa yang bisa seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setinggi-tinggi apa yang seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ata fihima bil fa adallah ala sabab, dan Allah sebutkan dengan kalimat atau dengan huruf fa, dengan kata sambung fa padanya, ia menunjukkan tentang sebab. Fasalli li rabbika wanhar, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya aku telah memberikan, mempersiapkan untukmu al-kautsar. Al-kautsar adalah nahrun fil jannah, sungai dalam jannah. Yang hafitahu min dhahabin, yang tepi-tepinya dari emas. Wa majrayha 'ala ad-dur, dan alirannya di atas permata dan mutiara. Dan airnya ahla minal asal, lebih manis dari madu dan lebih harum daripada misik. Ini al-kautsar yang Allah berikan pada Rasulullah SAW. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Khairina a'azakumullah, fa menunjukkan fa sababiyah, karena fi dzalika sababun lil qiyam bi syukri ma a'tahu Allah taala min al kautsar, karena menegakkan salat dan sembelihan ini adalah menegakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan kepadanya al kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, sesungguhnya kami telah memberikan untukmu al kautsar, maka hendaklah engkau salat untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Ikhwan bin a'azakumullah, maka apa yang kita korbankan untuk Allah di dunia ini dalam bentuk sembelihan-sembelihan, maka sungguh itu adalah rasa syukur pada Allah, dan balasannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah dengan jannah, dengan sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia, sangat tingginya. Yang qatrah minal jannah, yang setetes dari surga mengalahkan seluruh kenikmatan dunia. Wa ajalul ibadatil badaniyah as-salah, setinggi-tinggi ibadah badan adalah salat. Wa ajalul ibadatil maliyah, dan setinggi-tinggi ibadah dalam bentuk harta adalah sembelihan. Wa ma yajtami' lil 'abdi fi s-salati la yajtami' lahu fi ghairiha. Apa yang terkumpul pada salat tidak akan terkumpul pada selain salat. Yani hanya pada salat, yang di sana ada zikirnya, ada qiraatul Qur'annya, ada ketunduknya, ada sujudnya, ada tawadhu'nya, ada memuliakan Allah, meninggikan Allah, ada kalimat subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal azim, mensucikan Allah, ini tidak terkumpul pada yang lainnya. Sedekah ya sedekah saja, enggak ada tasbihnya. Tasbih ya tasbih saja. Khanafidin a'azakumullah. Tetapi dalam salat sekian ada. Apa yang tidak ada? Khanafidin a'azakumullah, kalaupun kita katakan pengorbanan, ada. Mengorbankan waktu, mengorbankan mungkin sesuatu yang dia tinggalkan untuk salat, itu pengorbanan. Tetapi tidak ada yang seperti dhabah. Maka dikatakan wa ma yajtami'u fi dhabah, dan apa yang terkumpul pada penyembelihan enggak ada pada ibadah lain. Qul inna a'azakumullah ma yastami'u al-'abdu fi shalati la yastami'u lahu fi ghairiha kama 'arrafahu arbabul qulubil hayyah, sebagaimana ditakrif, didefinisikan oleh mereka-mereka yang memiliki hati-hati yang hidup, yaitu para ulama. Wa ma yastami' lahu fi an-nahri, demikian pula apa yang terkumpul pada penyembelihan tidak terkumpul pada yang lainnya. Idza qaranahu bil imani wal ikhlas, kalau diiringi keimanan dan keikhlasan. Kalau diiringi keimanan dan keikhlasan. Kalau tidak diiringi keimanan dan keikhlasan, ya sama dengan mereka-mereka orang-orang sombong yang mengumpulkan teman-temannya kemudian membeli dan membagikan pada mereka. Tapi karena sombong, maka itu tidak bernilai sama sekali. Tidak ada nilai ibadah. Dikatakan dia ibadah karena dia ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala dengan dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa quwwatul yaqin, dan kekuatan keyakinan yang ada dalam hatinya, wa husnul dhanni billah, dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu kalau terkumpul pada seseorang dalam penyembelihan, sungguh amrun ajib, perkara yang sangat mengagumkan. Wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam katsirus shalah katsirun nahar, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam banyak salat dan banyak berkurban. Ikhwan fil din a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, demikian selesai ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa dua ibadah ini adalah ibadah besar. Ibadah badan yang terbesar adalah salat, dan ibadah yang terbesar dalam harta adalah ibadah adzabah, an-nahar. Yang terkumpul pada salat tidak ada pada ibadah lain. Yang terkumpul pada adzabah wa an-nahar tidak terkumpul pada ibadah yang lain. Subhanallah. Maka kalau dua ini sudah disebutkan dua-duanya, maka maknanya seluruh ibadah mewakili seluruh ibadah. Karena semua orang memberikan sesuatu, sedekah dengan hartanya, sedekah dengan misinya, sedekah dengan ilmu, semuanya pengorbanan. Semuanya pengorbanan. Memberikan apa yang dia punya karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang paling tingginya adalah adzabah. Demikian pula segala macam zikir-zikir, semuanya pujian pada Allah. Takbir, tahmid, zikir sore, zikir pagi, zikir ba'da shalah, dan semua zikir-zikir itu adalah terkandung dalam salat. Dan yang paling tingginya adalah salat. Khadifin a'azakumullah kumuslimin sahurmati. Sehingga apa yang disebutkan oleh Allah dalam dua ayat tadi adalah dua ibadah besar. Fasalli li rabbika wanham. Dan dikatakan qul inna salati wa nusuki. Dalam dua ayat ini yang disebut salat dengan sembelihan. Qultu wa qad tadammanat as-salam min anwa'il ibadati katsiran, dan salat itu di dalamnya mengandung sekian ibadah di dalamnya. Fa min dhalik, di antaranya di dalam salat ada doa meminta pada Allah Subhanahu wa taala, dan doa huwal ibadah. Wa takbir, ada takbir Allahu akbar, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ada tasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Ada qiraah al-Fatihah, dan ada qiraah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala setelahnya. Wa tasmi', wa tsana, ada sanjungan, ada tasmi', sami' Allahu liman hamidah. Wal qiyam ar-ruku, ada berdiri untuk Allah, ada ruku untuk Allah, ada sujud untuk Allah, dan semuanya diperintahkan dalam Al-Qur'an. Wa qumu lillahi qanitin, berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Warka'u ma'ar raqi'in, rukuklah bersama orang yang ruku. Fa'budu lillahi wasjudu, beribadahlah kepada Allah dan sujudlah. Diperintahkan untuk sujud, diperintahkan untuk sholat, diperintahkan untuk ruku, diperintahkan untuk bertasbih. Fasabbih bismi rabbikal azim, fasabbih bismi rabbikal azim. Dalam ayat yang kita hafal, sabbih isma rabbikal a'la, sucikanlah Allah yang maha tinggi. Semuanya ada dalam sholat, berdirinya, rukunya, sujudnya untuk Allah, bertasbihnya subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim, ada. Wa iqamatul wajh lillahi ta'ala, dan menghadapkan wajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu juga diperintahkan dalam Al-Qur'an. Naam. Wal iqbalu alaihi bil qalb, dan menghadap kepada Allah dengan hati. Wa ghairi dhalik, dan lain-lainnya. Mimma huwa masyru'un fis shalah, yang semuanya disyariatkan dalam salat. Wa kullu hadhil umur min anwa'il ibadah, dan semua itu merupakan bentuk-bentuk ibadah. Allati la yajuzu an yusraf minha syai'un li ghairillah, yang tidak boleh diserahkan, diberikan sedikit pun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika nusuk, demikian pula sembelihan. Yatadhamman umuran min al-ibadah, terkandung di dalamnya sekian perkara dari ibadah. Kama taqaddam kalam Syekhul Islam, sebagaimana telah lewat dalam ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di sana ada keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengganti. Di sana ada keikhlasan, di sana ada keimanan, di sana ada husnudzan, ada baik sangka pada Allah Subhanahu wa taala, yang hampir semuanya berkaitan dengan hati. Hampir semuanya berkaitan dengan hati, ditambah dengan pengorbanan hartanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mengandung sedekah di dalamnya. Memberikan pada fuqara sedekah. Mengandung dalamnya keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan berikan pahalanya, Allah akan berikan gantinya. Qala al-musannif rahimahullah an Aliin. Dalil yang ketiga dikatakan oleh musannif rahimahullah dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat, menyampaikan kepadaku Rasulullah sallallahu dengan empat kalimat. La'anallahu man dhabaha li ghairillah, la'anallahu man la'ana walidayhi, la'anallahu man awa muhditsan, la'anallahu man ghayyara manar al-ard. Rawahu Muslim. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, kata Ali bin Abi Thalib, menyampaikan kepada aku empat kalimat. Allah melaknat siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat siapa yang melaknat kedua orang tuanya. Dan yang ketiga, Allah melaknat man awa muhdithan, siapa yang melindungi muhdith, orang yang berbuat bid'ah atau berbuat dosa. La'anallah man ghayyara manar al-ard au tukhum al-ardi, dalam lafaz lain. Allah melaknat orang yang merubah batas-batas bumi atau garis-garis tanah. Qul inna a'udzu bi rabbil hadith rawahu Muslim min turuqin wa fihi qissah. Hadis ini dari banyak jalan dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, dan padanya ada kisah asbab al-wurud, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari Abdul Tufail qala qulna li Aliin, kami katakan kepada Ali bin Abi Thalib, akhbirna bi syai'in asarrahu ilaik Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kami berkata kepada Ali bin Abi Thalib, akhbirna, beritakan kepada kami sesuatu yang Rasulullah SAW merahasiakannya hanya untukmu saja, tidak untuk yang lain. Ini yang diberikan hanya kepada kamu saja, tidak kepada yang lain. Sampaikan kepadaku diantaranya. Maka Ali bin Abi Thalib menjawab, dan ini ikhwan ibn a'azakumullah, tentunya karena waktu itu banyak isya'ah dari syiah dan mutasyayyi'in. Isya'ah adalah isu-isu yang beredar bahwa Ali istimewa, memiliki sesuatu yang rahasia yang tidak diketahui orang lain dari Rasulullah SAW. Maka ketika ditanyakan langsung kepada Ali, kabarkan kepada kami apa yang Rasulullah SAW sampaikan kepadamu saja, tidak kepada yang lain. Maka Ali menjawab, ma asarra ilayya syai'an katamahun nas. Sungguh Rasulullah SAW tidak merahasiakan, ini hanya untukku saja, tidak pada orang lain. Enggak pernah beliau menghususkan aku dengan sesuatu tanpa memberitahu manusia. Walakin sami'tuhu yaqul, tetapi aku pernah mendengar beliau berkata, la'anallaha man dhahabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang melindungi seorang yang mengada-adakan kebid'ahan. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang merubah-rubah garis-garis tanah. Atau dalam riwayat lain disebutkan, bahwa Ali menyatakan tidak pernah Rasulullah SAW merahasiakan sesuatu, ini yang mengkhususkan kepadaku, tidak pada yang lain, kecuali apa yang ada di sarung pedangku ini. Dilepaskan pedangnya, diambil kertasnya, dan dibacakan, la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Ikhwanuddin a'azakumullah, sebutkan di sini dari Ali ibn Abi Thalib. Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu huwa al-imam amirul mu'minin yang keempat setelah Abu Bakar wa Ali. Abu al-Hasan al-Hashimi, julukan kunyahnya Abu al-Hasan, dari Bani Hashim ibnu ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. وزوج ابنته فاطمة الزهراء, dan menikahi anak perempuan Rasulullah SAW yaitu Fatimah Az-Zahra. Dan tentunya beliau min ahlil bait, sebagaimana Ja'far bin Abi Thalib juga min ahlil bait, sebagaimana Abbas, sebagaimana Aqil, dan keempat beliau ini dari turunannya adalah ahlul bait. Khana bin a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Adapun kata para ulama tentang keutamaan beliau, adalah keutamaan beliau di atas seluruh para sahabat kecuali Abu Bakar wa Umar wa Uthman. Bahkan sampai ada yang menyatakan dengan mengancam, man lam yurabbi' bi'aliyin fahuwa adallu min himari ahli. Siapa yang tidak mengempatkan Ali, maka dia lebih sesat dari keledai piaraannya. Artinya tidak menjadikan Ali yang keempat. Manusia yang terutama setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali bin Abi Thalib. Faman lam yurabbi' bi'ali, siapa yang tidak menjadikan Ali yang keempat, maka dia lebih sesat dari keledai piaraannya. Khana bin na'azakumullah, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan taufiq untuk urusan ini dipegang setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, kemudian dipegang oleh Umar, kemudian Uthman, dan kemudian Ali bin Abi Thalib. Dan ini secara ijma'. Kalau secara ijma', maka dikatakan dalam sebuah riwayat yang sahih, ma la tattami'u ummati 'ala ad-dhalalah, enggak mungkin umatku sepakat atas kesesatan. Maka yang disepakati oleh mereka adalah apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wa kana min asbaqis sabiqin al-awwalin, dan beliau termasuk salah seorang dari sabiqin al-awwalin, yang merupakan asbaqis sabiqin, yang paling dulu dari sabiqin al-awwalin. Yani orang pertama masuk Islam dari kalangan remaja adalah Ali bin Abi Thalib. Wa min ahli Badrin, dan termasuk ahli Badr. Wa bai'atul Ridwan, dan termasuk juga dalam bai'atul Ridwan. Dan sudah pernah disampaikan di sini, disebutkan pengikut perang Badar, disebutkan pengikut bai'atul Ridwan adalah untuk menunjukkan kalau mereka mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang mereka. Tentang ahli Badar dikatakan, kata Rasulullah SAW kepada Umar, wa ma yudrika ya Umar, la'ala Allah tala ala ahli Badar wa qala fa'alu ma syi'tum wa qala a'malu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Berbuatlah semau kalian, Allah telah mengampuni kalian. Ini keutamaan pengikut perang Badar. Adapun bai'atul Ridwan, bahkan dalam Al-Qur'an, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah telah ridha kepada mereka-mereka yang berbaiat di bawah pohon, di antaranya Ali bin Abi Thalib. Dan juga dalam hadis, la yadkhulun nar ahadun bai'a tahta asy-syajarah. Enggak akan masuk neraka seorang pun yang berbaiat di bawah pohon. Maka ini keutamaan ahl bai'atul Ridwan. Wa ahadul asyrah al-mashud lahum bil jannah, dan termasuk salah seorang dari 10 sahabat yang dijamin dengan surga. Asyrah al-mubasyirina bil jannah, yang Nabi menyatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Zaid fil jannah. Maka di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wa rabi'ul khulafa ar-rasyidin, dan termasuk keutamaan berikutnya dari beliau adalah beliau salah seorang dari khalifah-khalifah yang rasyidin, yang lurus. Wa manaqibuhu masyhurah radhiyallahu taala anhu, dan manaqibnya, keutamaannya sangat terkenal dari beliau. Qatalahu Ibnu Muljim. Beliau meninggal dibunuh oleh Ibnu Muljim Al-Khariji, seorang dari kalangan Khawarij, di bulan Ramadhan sanata 40, pada tahun ke-40. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah tentang Ali Ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka beliau menyampaikan apa yang dan beliau sendiri dalam sarung pedangnya, yaitu la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa yang menyembelih tidak untuk Allah atau bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la'an, kalimat la'nat, maknanya adalah al-bu'd min madanir rahmah, dijauhkan, diusir dari tempat rahmat. Mawatini wa mawatiniha, dan dari tempat-tempat rahmat. Qila, dikatakan pula al-la'in wal mal'un man haqqat alaihi la'anah. Seorang dikatakan la'in atau seorang dikatakan mal'un adalah dia yang pantas, orang yang berhak untuk mendapatkan la'nat. Au du'iya alaihi biha, atau seorang yang didoakan dengan la'nat semoga dijauhkan dari rahmat. Berkata Abu Sa'adat Ibnul Athir rahimahullah, aslul la'an at-tard wal ib'ad min Allah. Asal katanya bermakna at-tard, diusir, wal ib'ad, dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min al-khalqi sababun wad-du'a. Kalau dari makhluk adalah doa atau sab, cercaan. La'anallah alaik, Allah yang la'anak, Allah melaknat kamu. Ini doa atau cercaan kalau dari makhluk. Kalau Allah melaknat, maka maknanya Allah mengusir dia, menjauhkan dia dari rahmatnya. Kita akan bahas insyaallah sisanya setelah kita salat zuhur biidznillahi taala. Wassalatu wassalamu taufiq wal afiyah. Wassalul hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.